Yen tak sawang sorot tim ripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates konco padha ra wani ning ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap nyang ripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa tiki ora mau dukung mung dadi konco mesra mergo kependam cinta. Suwe saiki tak tresnani.